Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Khair bil rahimun rahimakumullah jami'a. Marhaban. Hadirin fil kiram. Al ikhwah dan juga para mudarrisat. InsyaAllah kita mulai pada hari ini kajian khusus mudarisi dan muhadhar mudarisat yang tidak lain ikhwan fillah rahiman rahimakumullah adalah min bab ta'awun ta'awun wal birru wa taqwa. Karena kita telah mengetahui bahwasanya ad-da'wah tarbiyah itu memiliki syarat. Selain syarat yang pertama tentunya ikhlas dan mutaba'ah, juga syarat yang kedua kata ulama kita adalah alal basirah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Ad'u ila Allah, ini tanbih. Untuk kita berdakwah itu semata-mata ila Allah. Ikhlas ila subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ala basirah, di atas basirah, di atas ilmu. Ya, ilmu terkait dengan fi ma yad'u, ilmu terkait dengan masalah hal mad'u, ilmu terkait dengan kaifiyah ishal al-ilmi ila al-mad'u. Ini basirah. Bersirah terkait dengan masalah ilmu, terkait dengan yang kita dakwahkan, kita ajarkan. Ilmu terkait dengan keadaan para mad'u, dan ilmu terkait dengan bagaimana kita menyampaikan yang terbaik kepada mad'u. Dan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, terkhusus poin yang kedua dan ketiga, yaitu ilmu terkait dengan hal mad'u, hal keadaan para mad'u, terkait dengan kaifiyah ishal al-ilmi ila al-mad'u, ini butuh khibrah, butuh khibrah, pengalaman. Jadi sini insyaallah di sini kita belajar, selain belajar ilmu yang akan kita dakwahkan, yang terpenting kita akan dapat bimbingan insyaallah dari Ustaz kita Ustaz Rahman Hafizahullah Ta'ala terkait dengan bagaimana ya kita mengetahui tentang keadaan bedung, ya bagaimana kita menyampaikan ilmu yang baik kepada bedung. Itu butuh khibrah, dan itulah pentingnya kita senantiasa berhubungan dengan para ulama, dengan asatidzah. Semata-mata hafalan kita, semata-mata bacaan kita belum cukup. Ya, kita butuh kepada bimbingan terkait dengan hal mad'u dan hal kaifiyah ishalul ilmi ila mad'u. Ya, bagaimana keadaan mad'u yang kita hadapi sehingga kemudian bagaimana kita bisa menyampaikan yang terbaik kepada pada mad'u tersebut. Ini butuh khibrah. Insyaallah mudah-mudahan dua hari ini kita akan ya membaca tentang sifat-sifat da'i dan mendapatkan nasihat insyaallah, bimbingan nasihat dari guru kita dari Ustaz Rahman Hafizahullah Ta'ala. Adapun saya pribadi min bab ta'awun bil birri wa taqwa, supaya tidak maraton beliau Hafizahullah, kita selingi dengan membaca kitab Ba'du Fawaid Surah Al-Fatihah. Ini satu di antara karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Sebelum kita membaca sebagian syarah dari Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah Ta'ala, ada beberapa masail. Yang pertama, surat Al-Fatihah disebutnya para ulama kita adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah yakni yang turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam qabla al-hijrah. Bahkan dinukil ijma tentang bahwasanya Al-Fatihah adalah surah Makkiyah. Di antara menunjukkan demikian sebagian ulama kita menyatakan karena Al-Fatihah adalah ruknun minarkan sholat. Al-Fatihah satu rukun di antara rukun sholat. Dan sholat sudah diwajibkan sejak di Mekah, sejak sebelum hijrah. Ya, sehingga ini menunjukkan bahwasanya surah Al-Fatihah sudah ada sejak sebelum hijrah. Ini menunjukkan bahwasanya surah Makkiyah, surah Al-Fatihah surah Makkiyah, surat Makkiyah yang turun sebelum hijrahnya Rasul ke Madinah. Yang pertama. Yang kedua, disebutkan para ulama kita tentang beberapa nama-nama surat Al-Fatihah. Yang pertama, ya tentunya sebagaimana kita tahu, di antara namanya adalah namanya surah Al-Fatihah. Kenapa demikian? Kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam tafsirnya, karena uftutiha biha Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'anul Karim dimulai dengan surat ini, surat Al-Fatihah. Dikatakan dinamai dengan surat Al-Fatihah karena Al-Qur'an dimulai dengan surah ini. Wa qila, kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ada yang menyatakan juga innaha awwalu suratin nazalat Fatihah kamilah. Ya. Karena Fatihah itu adalah surat yang pertama yang turun dengan sempurna. Jadi yang pertama surat Al-Fatihah. Yang kedua, Syaikhul Fauzan fiddahullah taala menyatakan wa tusamma bisab'il mathani. Nama yang kedua adalah as-sab'u al-mathani. Kenapa demikian? Kata beliau, karena li'annaha sab'u ayat. Karena Al-Fatihah 7 ayat. As-sab'u al-mathani. Iya, kenapa? Karena surah Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Atau yang kedua, mana juga karena dikatakan sab'u al-mathani karena diulang-ulang dibaca setiap rakaat salat. Ya, yang kedua adalah namanya as-sab'ul mathani. Kenapa demikian? Karena yang pertama ada 7 ayat, sebuah ayat. Atau yang kedua karena tukarrar. Qira'atuha fi kulli raka'ah. Dibaca diulang-ulang setiap rakaat salat. Yang ketiga, di antara nama surat Al-Fatihah kata Syaikhul Fauzan adalah Ummul Quran. Al-Fatihah adalah Ummul Quran. Kenapa demikian? Karena ma'ani Al-Quran, makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran, semuanya kembalinya kepada apa yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Ya, ummu yani al-asl alladhi yurja'u ilaih. Al-um dalam bahasa Arab adalah al-asl alladhi yurja'u ilaih. Dikatakan demikian karena semua kandungan Al-Quran itu kembalinya kepada apa yang terkandung dalam Al-Fatihah. Yang keempat, di antara nama Al-Fatihah kata Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala adalah as-shalah. Nama Al-Fatihah juga adalah as-shalah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, qasamtu sholata baini wa bin abdi, yani maksudnya adalah Al-Fatihah. As-shalah. Yang kelima, di antara nama Al-Fatihah adalah Al-Kafiyah. Al-Kafiyah. Kemudian yang keenam yang boleh sebutkan di sini, di antara nama Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah. Nabi kita menyatakan kepada seorang sahabat yang pernah meruqyah, wa ma yudrika annaha ruqyah. Berikutnya, pembahasan ketiga adalah terkait dengan fadail surah Al-Fatihah. Keutamaan surah Al-Fatihah. Di antara keutamaan surah Al-Fatihah adalah a'zamu ayatin fi kitabillah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Sahih Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menyatakan, ya, ketika beliau bertemu dengan Rasul di satu masjid, di Masjid Nabawi, Rasul menyatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala u'allimuka a'zama suratin fil Quran qabla an akhruja min al-masjid. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maukah aku ajarkan kau, ala u'allimuka a'zama suratin, maukah aku ajarkan kepadamu surat yang teragung, qabla an akhruja minal masjid, sebelum aku keluar dari masjid, sebelum aku keluar dari masjid. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak keluar ke masjid, beliau mengejarnya, kemudian iya, mengingatkan apa yang disebutkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hiya al-Fatihah as-sab'ul mathani. Iya, surat yang teragung itu adalah Al-Fatihah dan dia itu adalah as-sab'ul mathani. tadi. Ashabul Matsani maknanya adalah 7 ayat atau ayat atau surah yang diulang-ulang setiap rakaat dalam salat. Yang kedua, itu yang pertama di antara keutamaan Al-Fatihah adalah a'zamu suratin fil Quran. Yang kedua, di antara keutamaan surat Al-Fatihah adalah annaha nurun lam yu'taha nabiyyun qabla Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nur, cahaya yang tidak pernah diberikan kepada nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim, di dalam satu kisah, satu hadis disebutkan bahwa Jibril berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril alaihi salam, kata beliau, Abshir binurain. Bergembiralah engkau dengan dua cahaya. Lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Abshir binurain. Bergembiralah engkau dengan dua cahaya yang tidak pernah diberikan kepada satu nabi pun sebelum kau. Lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Apa itu? Yang pertama adalah Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab. Dan yang kedua adalah wa khawatim surah Al-Baqarah. Adalah akhir-akhir surat Al-Baqarah. Ini dua cahaya yang tidak pernah diberikan kepada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu riwayat Muslim, riwayat Muslim. Yang ketiga di antara yang menunjukkan keutamaan surat Al-Fatihah adalah annaha ruknun min arkanis shalah. Fatihah adalah satu rukun dari rukun salat yang tidak sah salat seorang yang tidak membaca Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi umul Quran. Ya, tidak sah salat yang tidak membaca Al-Fatihah, tidak membaca umul Quran. Kemudian di antara keutamaan surat Al-Fatihah juga disebutkan semuanya bin rahimahullah, beliau menyebutkan memayizat surat Al-Fatihah. Kata beliau, wa minha, di antara keutamaannya, keistimewaannya adalah annaha ruqyah. Iya, adalah ruqyah. Idza quri'a biha 'ala al-marid shufiya bi'idznillah. Bila dibacakan kepada seorang yang sakit, maka akan sembuh bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Ruqyah. Iya. Kenapa kata beliau dari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lil ladzi qara'a 'ala al-ladzir. Nah, Rasul berkata kepada seorang sahabat yang pernah meruqyah seorang yang tersengat dengan Al-Fatihah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika orang sembuh dengan ketika itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma yudrika annaha ruqyah. Ya, di antara kesimpulannya adalah bisa digunakan dibacakan sebagai ruqyah. Kata Syaikh bin rahimahullah taala, idza quri'a biha 'alal marid shufiya bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Ini masalah yang ketiga. Masalah yang keempat adalah masalah apakah surah Al-Fatihah, apakah Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat, satu ayat min ayat surah Al-Fatihah? Apakah Bismillahirrahmanirrahim itu satu di antara ayat surah Al-Fatihah? Nah, di dalam syarahnya Syaikhul Fauzan fitahullah ta'ala, menyebutkan, merajihkan, menguatkan bahwasanya tidak termasuk. Sufyan rahimahullahu taala di dalam tafsir yang menyatakan, kata beliau rahimahullahu taala, hal basmalah itu ayatun min al-Fatiha ula, kata beliau, fi hadza khilafun bainal ulama, faminhum man yaqulu innaha ayatun min al-Fatiha wa yuqra biha jahran fi shalati jahriyah wa yara annaha la tashihu illa bi qira'ati basmalah li annaha min al-Fatiha, wa minhum man yaqulu innaha laysat min al-Fatiha walakinnaha ayatun mustaqillatun min kitabillah. Kata beliau, dalam masalahnya ada khilaf. Ya, seringkas sebagian ulama menyatakan ini satu ayat dari surat Al-Fatihah. Sehingga bismillahirrahmanirrahim, karena satu ayat dari Al-Fatihah, mereka menyatakan harus dibaca jahr, dibaca keras ketika dalam sholat jahriyah. Namun sebagian ulama kita menyatakan bukan termasuk surat Al-Fatihah, tetapi ayat tersendiri yang merupakan pemisah antara satu surat dengan surat lainnya. Ayat tersendiri. Qala Sulaiman rahimahullahu taala, wa hadzal qawlu wal haqq. Dan pendapat ini, pendapat yang menyatakan basmalah itu bukan termasuk Al-Fatihah, itu pendapat yang hak, pendapat yang benar. Dalilnya an-nas wa siyaqus surah. Dalilnya adalah nas, dalil dari hadis, dan siyak surah, konteks surat Al-Fatihah menunjukkan juga ini adalah bukan termasuk surat Al-Fatihah. Apa nasnya? Nasnya adalah tadi hadis. Iya. Ketika Allah berfirman, qasamtu sholata baini wa bain 'abdi nisfain. Aku bagi as-shalah, yakni Al-Fatihah, antara aku dengan hambaku dua bagian. Qala fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Asyahid dalam hadis qudsi ini, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin, tidak dengan bismillahirrahmanirrahim. Aku bagi Al-Fatihah, shalahnya Al-Fatihah, antara aku dengan hambaku dua bagian. Bila dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin, langsung memuji alhamdulillah. Ini menunjukkan bahwasanya awal surat Al-Fatihah itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu dari sisi nas, dari. Adapun yang kedua dari konteks ayatnya, siyakul ayah, siyakul surah. Ini kata beliau dari sisi makna dan dari sisi lafaz. Di sisi makna, kata Muhammad rahimahullahu taala, wa idza aradta an tuwazzi'a sab'al ayat ala mudi surah. Kalau kamu bagi kandungan ayat tersebut, afwan, kandungan ayat-ayat dalam Al-Fatihah, surah Al-Fatihah dibagi kandungannya, maka tabli rahimahullah wajadta anna nisfaha, kamu dapati tengah-tengahnya itu adalah pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pertama alhamdulillah rabbil alamin, yang kedua arrahmanir rahim, yang ketiga iyyaka maliki yaumiddin, terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Tengah-tengahnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berikutnya ihdinas siratal mustaqim, terkait dengan hamba. Ayah, suratul ladzina an'amta 'alaihim, terkait dengan hamba. Wa maghdubi 'alaihim waladdallin, terkait dengan hamba. Tengah-tengahnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Demikian juga dari sisi lafaz. Dari sisi lafaznya. Kata beliau, kalau seandainya bismillahirrahmanirrahim satu ayat, dia satu ayat, berarti ayat yang terakhir suratul ladzina an'amta 'alaihim seterusnya itu sangat panjang. sebanding dengan dua ayat yang lain. Sebanding dengan dua ayat yang lain. Padahal kata beliau, wa minal ma'lum anna taqarrubul ayat bitul wal qasr wal asl. Padahal satu yang malum, iya, kemiripan panjang pendeknya ayat dalam satu surat itu satu perkara yang malum. Mesti dalam satu surat itu kalau pendek-pendek, iya, panjang-panjang, iya, mirip, berdekatan. Kalau seandainya syaratal ladzina an'amta 'alaihim dan seterusnya itu satu ayat, berarti sangat panjang sebanding dengan dua ayat yang lainnya. Sehingga dari sisi manapun menunjukkan bahwasanya, dari sisi lafaz pun menunjukkan bahwasanya, iya, bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk surat Al-Fatihah. Kesimpulannya, kalau kita menyatakan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim adalah ayat mustaqillah, satu ayat yang turunkan sebagai ya ayat tersendiri pemisah antara surat-surat, kecuali dua, ya pada dalam surat An-Naml. Kalau dalam surat An-Naml masuk, termasuk satu ayat di tengah-tengah surat An-Naml. Yang kedua, pengecualian adalah kecuali antara Al-Anfal dengan At-Taubah. Nah, tidak ada pemisah antara surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah. Saya ulangi, bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat mustaqillah. Allah turunkan untuk memisahkan satu surat dengan yang lainnya. Kecuali dua. Dalam surat An-Naml. Karena itu masuk dalam satu ayat surat An-Naml. Dan kecuali antara Al-Anfal dengan At-Taubah. Nah, tidak ada ya pemisah antara surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah. Nah, itu mungkin beberapa mukadimah terkait dengan surat Al-Fatihah. Berikutnya kita baca satu ayat. Berkata Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullahu taala, kata beliau, "Hadhihi al-ayatus salah." Ini. Lihat. Berarti beliau rahimahullahu taala termasuk yang menguatkan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk surat. Iya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, ini beliau sebutkan tiga ayat. Kata beliau, hadil ayat as-salah, tiga ayat ini, yaitu Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, tiga ayat ini, tadhammanat thalatha masail, mengandung tiga permasalahan. Qala al-ayatul ula. Mana ayat pertama? Hah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini, buat termasuk yang menguatkan bahwasanya basmalah tidak termasuk Al-Fatihah. Al-ayatul ula, yakni apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Fiha al-mahabbah. Ada padanya pembahasan masalah mahabbah. Yaitu keharusan seorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Alhamdulillah. Segala puji itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, hak Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha terpuji itu adalah zat yang harus dicinta. Maka ketika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus dia dasari dengan mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kata beliau? Liannallaha mun'imun. Karena Allah lah yang memberikan nikmat kepada kita semua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala wal mun'imu yuhabbu ala qadri in'amih. Zat yang telah memberikan nikmat itu harus dicinta sesuai sekadar dengan nikmat yang telah diberikan olehnya. Iya. Qul rahimakumullah. Bahkan Syaikh Rahman As'adi rahimahullahu taala dalam Al-Qaulus Sadid syarah kitab Tauhid, beliau menyatakan bahwasanya aslut tauhid wa ruhuh, pokoknya tauhid dan ruhnya tauhid itu adalah ikhlasul mahabbah lillah subhanahu wa ta'ala, adalah dengan mengikhlaskan kecintaan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah aslu tauhid wa ruh tauhid, ya, ikhlasul mahabbah lillah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Taimin rahimahullahu ta'ala dalam Qaul Mufid, dalam syarah kitab tauhid, berkata, kata Ibnu Taimin rahimahullahu ta'ala, wa ibadatullah subhanahu wa ta'ala mabniyatun 'alal mahabbah. Kata beliau, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu mesti dibangun di atas mahabbah, kecintaan kepadanya. Qala, kata beliau, bal hiya haqiqatul ibadah. Bal hiya haqiqatul ibadah. Bahkan mahabbah itu adalah hakikatnya ibadah. Kenapa beliau rahimahullahu ta'ala, in lau ta'abbadta biduni mahabbatin sarat ibadatuka qasran la ruha fiha. Iya, karena kata beliau rahimahullahu ta'ala, karena kalau engkau beribadah kepada tanpa didasari mahabbah, tanpa cinta kepadanya, maka jadilah ibadahmu itu seperti cangkang yang tidak ada ruhnya. Iya, inti ibadahlah mahabbatullah subhanahu wa ta'ala. Dari mana menunjukkan harusnya ibadah tidak dibangun di atas mahabbah, yaitu ayat yang pertama, alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah, kata beliau, namun wal mahabbatu tanqasimu ila arba'ati anwa'. Kata beliau, mahabbah itu terbagi empat. Yang pertama, mahabbatun syirkiyah. Yaitu mahabbah yang syirik. Wahumul ladzina qala Allah fihim wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah ila qawlihi wa ma hum bi kharijina minan nar. Ini mahabbah yang syirik. Apa itu mahabbah syirik? Yaitu hubbu ghairillahi subhanahu wa ta'ala kahubbillahi au ashad. Iya, dia cinta kepada selain Allah seperti cintanya kepada Allah atau lebih daripada kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, cinta kepada selain Allah dengan kecintaan yang sama dengan kecintaan dia kepada Allah atau bahkan lebih. Hubbu ghairillah kahubbillahi au ashad. Yang kedua, kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-mahabbah thaniyah, ini mahabbah yang kedua, yaitu mahabbah yang muharramah. Hubbul batili wa ahlihi wa bugdul haqqi wa ahlihi wa hadihi sifatul munafiqin. Yang kedua adalah dia cinta kebatilan dan cinta kepada ahlu batil. Dia benci kepada al-haq dan kepada al-haq. Ini disebut dengan mahabbah muharramah, yang haram. Cinta kepada maksiat dan ahlul maksiat. Sebalik benci kepada al-haq dan kepada al-haq. Dan ini sifatnya orang-orang munafikin. Iya, disebutkan para ulama kita seperti misalnya cinta kepada kebidahan, cinta kepada syirik, cinta kepada perbuatan-perbuatan maksiat, nihbul batil dan ahlul batil. Ini adalah mahabbah muharramah. Berikutnya, qala kata rahimahullahu ta'ala, al-mahabbatu thalithatu tabi'iyah. Mahabbah tabi'iyah, yang merupakan tabiat, qadrat, fitrah manusia. Qala wahiyya mahabbatul mal wal wadad, seperti cinta kepada harta, iya, cinta kepada anak, cinta kepada orang tua, tapi iya, iya, ini mubah selama tidak mengalahkan, iya, kecintaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selama tidak menjerumuskannya kepada perbuatan-perbuatan yang haram. Kata Syaikh Muhammad bin Abdul Rahimahullah Ta'ala, "Idza lam tushghil 'an ta'atillah wa lam tu'in 'ala mahrimillah fa hiya mubahah." Iya, mahabbah tabi'iyah kalau tidak menyibukkan diri ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mencari harta, karena cinta kepada anak, kemudian tersibukkan diri ketaatan kepada Allah, ini sudah tidak boleh. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hukum asalnya mubah, tapi kalau sudah sampai malaikat, ini jadi muharram. Qala wa lam tu'in 'ala mahrimillah, dan tidak menyebabkan dia iya terjatuh dalam perbuatan haram. Fahiyya mubah, mubah. Hukum asalnya mubah, mubah. Hukum asalnya mubah. Mahabbah, tabi'iyah, cinta kepada anak, cinta kepada istri, kepada orang tua, ya kepada harta, hukum asalnya mubah. Dengan catatan tadi, tidak menjerumuskan kepada maksiat dan tidak menyibukkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wal mahabbah rabi'ah, mahabbah yang keempat adalah hubbu ahli tauhid wa bughdu ahli syirik. Cinta kepada ahli tauhid dan membenci ahli syirik. Kalau ini termasuk iman, wa hiya awsaqu urul iman. Awsaqu urul iman adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Qala wa'adhamu ma ya'budu bihil abdu rabbah, dan ini adalah amalan yang teragung yang dengannya seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mencintai ahlu tauhid dan membenci ahlu syirik. Inilah bab al-wala'u wal bara, wala kepada ahlu haq dan bara kepada ahlu syirik. Wallahu a'lam bishawab. Ada 10 menitan kurang lebih antum istirahat, ya, nanti insyaallah dilanjut jam 10. Alhamdulillah taala. Intinya empat pembahasan saya sebutkan tadi sebelum kita baca ucapan Syekh Muhammad bin Abdullah taala. Yang pertama, masalah bahwasanya surah Fatihah adalah surah Makkiyah. Yang kedua adalah beberapa nama surah Al-Fatihah. Yang ketiga adalah di antara atau sebagian keutamaan surah Al-Fatihah. Dan yang keempat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, yang dikuatkan sebagian ulama kita di antara Sayyidina rahimahullah, bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk surat Al-Fatihah. Dan kita baca ayat yang pertama, Alhamdulillahirrahmanirrahim, ada faedah di situ yaitu Al-Mahabbah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memiliki berhak ia mendapatkan segala puji-pujian, iya, karena nikmat yang diberikan olehnya kepada kita semua, maka kita wajib cinta kepada Allah dan ibadah kita harus didasari dengan mahabbah kepadanya. Iya, kemudian yang terakhir disebutkan pembagian mahabbah. Ada mahabbah yang itulah mahabbah syirik, ada mahabbah tabi'iyah, ada mahabbah yang wajibah, itu mahabbah kepada tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.